Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Baiklah, anak-anakku tercinta, TK Abdullah yang saya cintai. Ibu guru di sini pagi ini akan mengajarkan ke kalian lagu-lagu anak nasional. Bagaimana? Ada pertanyaan anak-anak? Ning sewu, Bu. Kulo karo jaman bae lah ya. Atur karo Lili kayak iki lah. Lili kurang kenang uman, Nduk. Ono sekolah ning undange Bu Guru, ora lek kaya kowe. Ning sewu niki, Lik. Malah undange Lik, Bu Guru. Ya wis, ning sewu niki Bu Lik Guru. Wis karep-arep ngono kowe lah. Dablek omongan aku pancen wis. Ki ngomong-ngomong masalah lagu-lagu anak nasional, ana lagu-lagu tertentu sing aja sih diajarna maring bocah. Ki masalahnya berdasarkan riset dan teknologi ki ya, Bu Guru. Ana lagu-lagu anak kowe sing jan ora sesuai karo kenyataane. Kowe lho dadi ora pas lirike kowe lho. Jan mbok priwege penciptane kanan-kanane ana ora deneng apa anu lagi mabok apa kowe ora ngerti. Ngomong sing genah kowe aja sakarepe dhewek kowe kan lagu ciptaan wong ke hak cipta wong ke. Ke ngopi sik bukti nang BDP. Buktine apa? Ya, anu buruk, kau ngerti, anu bok, bu, anu panjangnya ya, lagu balonku ada lima, balonku ada lima. Iya, sing aja bok, balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor. Stop, buruk, anda nidit, balonnya anak pilih lagi? Lima. Warnanya apa, Bae? Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Pilihan mana, Ning? Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Lanjut, nah. Meletus balon hijau, dor. Nah, mau balonan warna hijaunya apa orang jajal? Ki berarti balonnya gue mau du lima, Bu Guru. Enam capcay. Balonku ada enam, rupa-rupanya warna merah kuning kelabu, merah muda dan biru, dan yang satunya lagi hijau. Meletus balon hijau. Nah, pas kebeyo. Heh, bener, Bok. Oh iya, iya. Iya, iya. Anak maning, Bu Guru. Ini balonku ada lima ya. Ki anak maning lagu anak-anak maning sing tidak sesuai dengan isinya. Ora logis. Kenapa gue? Bangun tidur terus mandi. Oh iya, iya, iya. Nyentak nyanyi ya. Ya wis, Bu Guru nyanyi bae wong dalanu. Bu Guru nyaran iki lah, kerjane bae nyong. Ya wis, bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, bantal guling bau pesing. Stop, stop, stop. Eh, bukan Dani. Habis bangun tidur ngapa iki? Ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Iya, sing jenengane lagu sing bisa membuat anak-anak we ngapa-ngapane ora terprogram, ngapa-ngapane ku ora tertata dengan baik dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Mesti selalu terburu-buru. Kepriwe maksud iki kowe lu ngomong? Ya, habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Salah, Bu. Habis mandi kudune kelamben dhisik, katokan dhisik, sisiran dhisik, bedakan dhisik, parfuman dikit, tembe membersihkan tempat tidurku. Wong habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Uling rezeki karo uga apa priwe? Basa kenang tinggi ku anune lan nembe njajal wis. Katokan dhisik, Bu. Oh iya iya. Nah iyalah. Ana maning ora gue lagu-lagu sing mandanan gue? Ana. Apa gue? Di pucuk pohon cemara, Bu Guru. Oh iya iya iya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari. Rapal tapi nyanyi untuk nyanyi kenapa ya lah. Rapal temenan nyongke lagu ini. Dengan tidak jemu-jemu mengangguk-angguk sambil bernyanyi. Tri-li-li-li-li-li-li, tri-li-li-li-li-li-li, tri-li-li-li-li-li-li. Bis, stop, Guru, ada nih. Kepriwe iki di pucuk pohon cempaka apa? Burung kutilang berbunyi bersiul sepanjang hari. Bernyanyi gue ya? Bernyanyi. Kepriwe li nyanyi? Tri-li-li-li-li-li, tri-li-li-li-li-li-li. Salah, Bu Guru. Gue nang dente sih jenane manuk kutilang, gue mau nenek. Jadi orang trilililililililil. Orang anak burung kutilang sing trilililililil. Gue sing orang sisir dengan nukis. Aja ngasih ditular-tular nasing adotoh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. curahan perasaan dan humor.